আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। Kita lanjutkan bahasan tentang karakter baku baik dan kuat. Baiknya fondasinya keikhlasan, tauhid yang bersih, kejujuran dan terpercaya berarti bebas dari munafik, dan tawadu bebas dari ketakaburan. Sedang karakter kuat yang kita miliki harusnya yang pertama adalah disiplin. Mengapa disiplin? Karena Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini da'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dibanding mukmin yang lemah, walaupun dalam keduanya ada kebaikan. Dan kekuatan itu sumbernya adalah disiplin. Air yang lembut menetes setiap saat dengan disiplin, maka batu yang keras bisa berlubang. Demikianlah, fisik kita kalau dilatih secara disiplin akan menjadi jauh lebih kuat. Juga pikiran kita, para penghafal Quran adalah orang yang disiplin membaca Al-Quran. Dan pikirannya menjadi kuat, bisa mengingat, menghafal Al-Quran. Demikian pula orang-orang yang ingin imannya kuat, disiplin mencari ilmu agama, disiplin ibadah, sholat tepat waktu, tahajud, dan amalan sunnah lainnya. Tidak usah heran, dia akan memiliki ketangguhan luar biasa. Oleh karena itu, disiplin adalah sesuatu yang wajib kita miliki. Disiplin bukan masalah militer, disiplin bukan masalah tentara, disiplin adalah kepentingan kita. Islam itu agama yang disiplin. Rasulullah adalah seorang yang disiplin sekali. Disiplin bersih, disiplin rapi, disiplin ibadahnya, disiplin beramalnya. Dan Rasulullah pun mengisyaratkan lewat sabdanya, amal yang paling disukai Allah adalah adwamuha wa inqalla. Yang dawam, yang konsisten, yang disiplin kita lakukan, walaupun sedikit. Saudaraku sekalian, tidak ada prestasi tanpa disiplin. Tidak ada kekuatan tanpa disiplin. Disiplin itu indah, disiplin itu membawa berkah, dan disiplin itulah yang mendatangkan karomah, kemuliaan bagi kita. Marilah kita mulai dari disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin tertib, disiplin dari segala sesuatu yang sia-sia tidak manfaat, disiplin dalam ibadah yang wajib, dan kita sempurnakan dengan disiplin mengamalkan amal-amal sunnah. Insya Allah iman kita akan kuat, otak kita akan kuat, fisik kita akan kuat, dan amal kita pun semakin manfaat. Allah mencintai mukmin yang kuat dibanding dengan yang lemah. Semoga disiplin menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan dunia akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.